Kau dan aku tercipta oleh waktu hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama merajut kasih, menjalin cinta. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya